ataupun matan dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan saya juga berharap kepada yang hadir, karena kedatangan saya ini bukan hanya sekedar ceramah umum, tetapi mengkaji kitab, maka akan sangat bermanfaat apabila yang hadir membawa dan menulis, membawa buku dan pena, kemudian menulis hal-hal yang penting. Dan itulah salah satu beda antara pengajian-pengajian yang di dalamnya membaca kitab dengan pengajian-pengajian yang cuma ceramah agama, ya. Maka kita ini adalah belajar ilmu agama, kajian Islam ilmiah. Dan salah satu hal yang atau adab yang patut diperhatikan saat belajar ilmu agama adalah membawa senjata, yaitu daftar buku, kemudian pena. Buku maksudnya daftar dalam bahasa Arab, buku kemudian pena, sehingga ilmunya benar-benar mumpuni. Jadi ini bukan ceramah umum, tablik akbar, bukan. Akan tetapi ini kajian Islam ilmiah, belajar ilmu agama dari dasar, ya, sehingga benar-benar mumpuni ilmunya. Taib, kita mempelajari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Lebih tepatnya itu 42, nanti saya akan jelaskan ya. Dan kita ingin mempelajari dulu sebagai adab kita kepada penulis, yaitu biografi penulis. Yang pertama yaitu nama beliau. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Jum'ah bin Hizam. Syaraf, Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Jum'ah bin Hizam. Dan beliau nasabnya disandarkan kepada An-Nawawi, yaitu kepada sebuah daerah namanya adalah Nawa. Daerah namanya Nawa. Kalau di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, ada Masjid Imam Nawawi. Nah, itu diambil dari kata-kata Imam Nawawi ini. Dan An-Nawawi adalah sebuah daerah yang bernama Nawa, atau nasab yang diambilkan dari sebuah daerah yang bernama Nawa. Dan Nawa adalah sebuah distrik yang ada di daerah Damaskus yang sekarang menjadi ibu kota Suria. Jadi beliau ini berasal dari negeri Suria. Nawa berasal dari negeri Suria. Dan beliau lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. 676 Hijriah. Sama di kota Nawa, yaitu salah satu distrik daerah di negara Suria. Ya, di negara Suria, tepatnya kota Damaskus. Kemudian kunyah beliau Abu Zakaria. Abu Zakaria, meskipun beliau belum menikah sampai meninggalnya. Jadi kalau kita lihat tadi lahirnya 631, kemudian wafatnya 676 Hijriah, sekitar 45 tahun, dan beliau belum menikah sampai beliau wafat karena terlalu sibuk belajar dan menulis kitab. Akhirnya beliau belum menikah. Kunyahnya Abu Zakaria, meskipun beliau belum punya anak, namanya Zakaria. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah mempunyai kitab-kitab yang sangat masyhur di tengah kaum muslimin. Di antara kitab-kitab beliau yang sangat masyhur di tengah kaum muslimin adalah Al-Minhaj fi Syarhi Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, yaitu Syarah Sahih Muslim, kitab Al-Minhaj. Kemudian juga Al-Adhkar Al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab yang berkaitan dengan zikir. Kemudian kitab yang sudah sangat terkenal, Riyadus Salihin min Kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ya, Riyadus Salihin, antum mungkin semuanya kenal tentang Riyadus Salihin ini, yaitu kitab yang berkaitan dengan adab. Maka siapa yang ingin belajar adab, maka bacalah kitab ini, niscaya sudah mencukupi. Kemudian yang keempat, Al-Arba'in, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian beliau mempunyai kitab-kitab yang sangat penting di dalam kitab fikih, di antaranya yaitu Raudhatut Talibin, kemudian Minhajut Talibin, kemudian Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan Al-Majmu' ini adalah salah satu buku pokok mazhab Imam Syafi'i, kitab Al-Majmu'. Ya. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan membahas tentang kitab Arba'in itu sendiri, Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kenapa dinamakan Al-Arba'in, yang artinya 40? Dikarenakan ulama-ulama dari mulai para salafus salih, kemudian para imam, mereka mengumpulkan 40 hadis. Kebanyakan dari mereka mempunyai hadis-hadis atau mempunyai kitab-kitab yang di dalamnya mengumpulkan 40 hadis. Baik itu yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan zuhud. Ya, makanya Imam Nawawi pun ikut mengumpulkan berdasarkan kebiasaan ulama-ulama sebelumnya mengumpulkan 40 hadis. Maka diberilah nama dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Makanya beliau menyebutkan di dalam muqaddimah matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan waqad istakhartullaha ta'ala fi jam'i 40 haditsan iqtida'an bihaula'il a'immah wa huffadzil islam. Dan aku telah beristikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengumpulkan 40 hadis sebagai meniru, mencontoh para imam dan ahli-ahli hadis, ya, sebagai meniru para imam dan ahli-ahli hadis. Nah, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian asal kitab ini sebenarnya begini. Jadi ada seorang ulama yang bernama Imam Abu Amr ibn Salah bin Salah ibnus Salah. Ini terkenal dari ulama hadis, Imam Abu Amr ibn Salah. Beliau mengumpulkan hadis sebanyak 17 hadis yang merupakan pokok-pokok hadis dalam agama Islam. 17 hadis. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyempurnakannya. 17 tadi disempurnakan sampai jumlah 42 hadis. sampai 42 hadis. Jadi sebenarnya 40 hadis tersebut jumlah aslinya adalah 42. Jadi nanti kita akan mempelajari 42 hadis. Dan orang Arab kebiasaannya memang kalau untuk jumlah mereka senantiasa genapkan 42 jadi 40, padahal aslinya 42, seperti itu. Kemudian datang lagi setelah Imam Nawawi, yaitu Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Kemudian dari 42 tersebut ditambahkan lagi oleh Ibn Rajab menjadi 50 hadis. Maka terjadilah kitab namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kenapa para ulama mengumpulkan 40 hadis? Apakah ada dalilnya? Maka ada memang hadis yang berbunyi, "Man hafiza 'ala ummati 40 haditsan min amri diniha, ba'athahu Allah yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Barang siapa yang menghafalkan atas umatku 40 hadis dari perkara-perkara agamanya, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam golongan para ulama dan ahli fikih. Nah, ini sebabnya kenapa para ulama banyak mengumpulkan 40 hadis. Ya. Ini sebabnya karena hadis ini. Tetapi hadis ini para ulama hadis bersepakat bahwa hadis-hadis ini adalah lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Bahwa hadis tentang keutamaan menghafalkan 40 hadis terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya lemah. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekarang bagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala syaratnya di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Beliau mengatakan, "Tsumma altazimu fi hadhihi al-arba'in an takuna sahihatan wa ma'dhamuha fi sahihail Bukhari wa Muslim." Lalu aku melazimkan, mengharuskan di dalam 40 hadis ini, yang aslinya berapa tadi? 42 ini, semua hadisnya adalah sahih. Aku melazimkan di dalam hadis 42 ini semua hadisnya adalah sahih. Dan kebanyakan dari 42 hadis ini sebanyakan di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wa adzkuruha mahdzufatal asanid, dan aku menyebutkan tanpa sanad, tanpa dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai ke Rasulullah. Tanpa itu. Beliau hanya menyebutkan dari sahabat, sahabat meriwayatkan dari Rasulullah. Tanpa sanad. Liyashula hifdhuha, agar mudah dihafal. Nah, ini semestinya juga dihafal oleh kaum muslimin. Wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah taala, dan agar umum manfaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan baik-baik, setiap hadis yang dalam hadis 42 ini semuanya hadisnya adalah qa'idatun 'azimah yaduru 'alaiha madarul Islam. Dia adalah pondasi-pondasi agama Islam yang dengannya hukum-hukum Islam diketahui. Dia dasar-dasar agama Islam, 42 hadis ini. Nanti kita akan lihat, ya, benar tidak perkataan beliau? Dan benar, 42 hadis ini semuanya adalah pokok-pokok ajaran Islam. Hadis-hadis yang merupakan dasar-dasar ajaran Islam. Siapa yang memahaminya, niscaya dia akan memahami Islam secara global. Nah, yang menarik di sini saya ingin mengingatkan, kita katakan tadi banyak ulama yang menulis 40 hadis kemudian disebarkan kepada kaum muslimin. Yang satu nulis dalam akidah, yang satu nulis dalam ibadah, yang satu nulis dalam jihad, yang satu nulis dalam zuhud. Tetapi yang terkenal di tengah kaum muslimin hanya ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan ini saya berharap Semoga ini adalah karena keikhlasan Imam Nawawi. Karena ada pepatah atau ada perkataan para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antaranya juga Imam Malik, di antaranya juga Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ma kana lillahi yabqa. Nah, ini menjadi pelajaran bagi sesama. Apa saja yang karena Allah, maka dialah yang kekal. Dia yang abadi, dia yang awet, dia yang diambil manfaatnya. Ya. Yang ikhlas karena Allah diambil manfaat. Contoh masjid misalkan. Mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, masjidnya awet. Sampai sekarang digunakan. Maka semoga ini tanda keikhlasan yang mewakafkan tanah. Nah, begitu. Maka nalillahi yabqa. Padahal tadi lihat, yang menulis kitab 40 hadis banyak dari para ulama. Tapi yang terkenal hanya siapa? Imam Nawawi. Yang menulis hadis banyak. Yang menulis hadis 40 hadis banyak. Sama juga Imam Malik rahimahullah. Di zamannya Imam Malik dan sebelum zaman Imam Malik, banyak yang menulis kitab Muwatta. Muwatta Malik. Sampai Imam Malik dicela. Wahai Imam Malik, kenapa engkau menulis kitab Muwatta? Al-Muwatta'at katsirah. Kitab-kitab Muwatta yang di dalamnya hadis-hadis Nabi banyak. Maka keluarlah perkataan Imam Malik, "Ma kana lillahi yabqa." Sesuatu yang karena Allah, dia akan abadi, kekal, diambil manfaatnya. Maka ini juga pelajaran bagi kita. Ikhlaskan niat dalam beramal, karena itu yang akan diambil manfaatnya. Lihat juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang mensyarah Sahih Bukhari banyak sebelum beliau, seperti Al-Mula Alil Qari dengan kitabnya Umdatul Qari. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab dengan kitabnya Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kemudian Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dicela. Kenapa engkau mensyarah Sahih Bukhari? Syarah Sahih Bukhari sudah banyak. Maka beliau mengatakan, "Ma kana lillahi yabqa." Sesuatu yang karena Allah, itu yang akan kekal abadi. Dan terbukti Fathul Bari, semua syarah Sahih Bukhari, semuanya ayalun ala Fathul Bari, kata para ulama. Semuanya membutuhkan Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita dalam hidup. Setiap yang ikhlas, dia yang akan manfaat, dia yang akan kekal, dia yang akan diambil manfaatnya. Persis seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 17. Allah berfirman, lihat ya, ini perumpamaan yang saya sebutkan tadi. Anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan dari langit air. Fasalat awdiyatun biqadariha. Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Fahtamala saylu zabadar rabia. Maka arus itu membawa buih yang mengembang. Mimma yuqiduna alaihi finnari butiqa hilyatin au mata'in zabalu mithluh. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula fa amma az-zabadu kadzalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan yang hak dan batil. Kemudian Allah berfirman, fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ard. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia akan tetap di bumi. Itu adalah keikhlasan. Amalan yang ikhlas akan bermanfaat. Amalan yang tidak ikhlas, dia akan buih cepat hilang, dia akan seperti buih cepat hilang. Nah, ini menjadi pelajaran kita. Nuntut ilmu ikhlas, bukan hanya sekedar hadir, tapi karena memang ingin menghapus kebodohan dari dalam diri. Terutama ini sudah mulai apa, baru mulai awal, maka harus tekad. Saya harus punya bukunya, saya harus bawa buku, saya harus punya pena. Meskipun kita bukan anak pesantren, tetapi kita belajar seperti orang di pesantren. Ya, apalagi ini mulai dari awal, baru-baru mulai. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya senantiasa mengikhlaskan ibadah. Sebagaimana kita berhusnudzan kepada Allah tentang perbuatan Imam Nawawi. Lihat kitab Al-Arba'in Nawawiyah diterjemahkan ke dalam berapa macam bahasa, ratusan bahasa. Padahal kitab Arba'in dari ulama-ulama lain banyak. Ya. Kemudian kitab Riyadhus Salihin juga begitu nasibnya. Berapa banyak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di dunia ini. Begitu banyak. Menunjukkan bahwa semoga itu adalah tanda keikhlasan beliau. Semakin ikhlas, semakin kekal, abadi diambil manfaatnya. Adapun yang tidak ikhlas, maka niscaya akan hilang begitu saja. Ya. Baik, sekarang kita ambil hadis yang pertama. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, cara saya membaca adalah membaca hadis, mengartikannya sambil memaknainya, baru setelah itu mengambil faedah-faedah darinya. Jadi cuma tiga caranya, yaitu membaca hadisnya, mengartikannya sambil memaknainya, kemudian faedah-faedah di dalamnya. Dan ini insyaallah tidak akan terlalu panjang penjelasannya, insyaallah, insyaallah. Ya. Kalau tidak saya keasikan menjelaskan. Maka secukupnya insyaallah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, saya sudah bertekad kalau kajian di sini maka dari mulai jam 6 sampai jam 7. Habis itu baru pertanyaan setengah jam, baru kita sholat. Ya. Ini nanti pas azan, nanti azan dulu. Sedangkan saya dari jam 6 sampai jam 7. Kemudian jam 7.30 pertanyaan, sampai jam 7.30 pertanyaan, baru kita sholat isya. Ya. Jadi hampir sama dengan di Banjarmasin. Jam 7 sampai jam 8. Jam 8 sampai jam 8.30 pertanyaan. Baru sholat, setelah itu sholat isya. Karena sebenarnya Kuala Kapuas dengan Banjarmasin sama aja, gaya-gaya aja waktu Indonesia Barat. Sama aja sebenarnya. Saya aja gak merubah jam. Ya. Baik. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, kalau saya katakan penulis itu berarti siapa? Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i. Beliau ini muhaqqiqul madhab. Beliau ini adalah peneliti madhab Syafi'i. Ya, peneliti madhab Syafi'i. Makanya para ulama mengatakan, jika dalam sebuah permasalahan fikih Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni berpendapat dan disetujui oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Muhadzab, maka itu adalah pendapat yang kuat yang tidak bisa dibantah oleh kebanyakan para ahli fikih. Ya, karena mereka berdua adalah peneliti mazhab. Imam Ibnu Qudamah peneliti mazhab Imam Hambali, kemudian Imam Nawawi peneliti mazhab Imam Syafi'i. Baik, kita baca. Qala al-muzannif rahimahullah al-hadithul awwalu, hadis yang pertama. Saya bacakan dulu bahasa Arabnya baru saya artikan dan sambil memaknai. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري والجعفي وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النسيب النيسيبوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Hadis yang pertama dari Amirul Mukminin. Ini langsung saya artikan dan saya maknai, saya terangkan. Maknai itu maksudnya saya terangkan. Amirul Mukminin maksudnya adalah gelar untuk pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, gelar untuk pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai khalifatu Rasulillah, yaitu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin setelah khalifah Rasulullah dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pemimpin setelah khalifah Rasulullah dalam hal ini adalah Umar bin Khattab, disebut sebagai Amirul Mukminin. Makanya dia adalah gelar bagi pemimpin kaum muslimin setelah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Hafs ini adalah kunyah Umar bin Khattab, Abu Hafs. Karena beliau mempunyai anak namanya Hafsah. Ya, Abu Hafs. Beliau mempunyai anak namanya Hafsah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qaal. Umar bin Khattab beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wafat pada tahun ke-1 Hijriah, lebih tepatnya adalah pada tahun ke-32 Hijriah. Ya, beliau wafat yaitu pada tahun ke-32 atau 23 Hijriah maksud saya, 23 Hijriah. Nama asli beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Aziz Abdul Uzza bin Rayyah Rayyah. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayyah Al-Adawi Al-Qurashi. Al-Adawi Al-Qurashi. Dan para ikhwah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab adalah pemimpin kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin. Beliau termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga, dan beliau termasuk dari orang yang mempunyai keutamaan di dalam agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Law kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya sepeninggalku ada seorang nabi, dalam riwayat yang lain rasul, maka niscaya dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab beliau seorang yang mulham, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa saran beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disetujui oleh Allah, disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menjadikan di belakang makam Ibrahim sebagai musalla, tempat salat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah di belakang makam Ibrahim sebagai tempat sholat setelah tawaf. Itu saran Umar dan disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya asalnya makam Ibrahim itu, ini misalkan ini Ka'bah, asalnya makam Ibrahim itu berdekatan dengan Ka'bah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di zaman Abu Bakar Siddiq. Di zaman Umar bin Khattab terjadi penaklukan yang banyak kaum muslim, orang-orang masuk dalam agama Islam. Akhirnya yang tawaf pun semakin banyak di Ka'bah. Maka akhirnya kalau seandainya makam Ibrahim itu dekat dengan Ka'bah akan menyulitkan orang yang tawaf, akhirnya digeser ke belakang. Sampai saat ini itu atas saran siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan atas perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Silakan Anda dulu. Ya, kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempunyai kedudukan yang penting dalam agama Islam. Makanya para ulama di antaranya para sahabat Nabi mengatakan mazilna a'izza mundu aslama Umar. Kami masih saja mulia semenjak masuk Islamnya Umar. Kami masih saja berjaya semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata-kata aku mendengar ini kekuatan hadis. Berarti beliau langsung mendengar dari Rasulullah. Bukan mendengarkan dari selain Rasulullah. Aku mendengar, maksudnya aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ilmu hadis ini menunjukkan kuatnya hadis tersebut, karena yang sahabat Nabi radhiyallahu anhu langsung mendengarnya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, amal-amal yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan niat. Sesuai dengan niat. Apabila seseorang beramal, maka apa niatnya? Ini menunjukkan bahwasanya niat tersebut adalah sangat berfungsi di dalam amal, menentukan untuk apa dia mengerjakan tersebut. Satu. Yang kedua, menentukan amal perbuatan dari amalan tersebut, jenis amal perbuatan dari perbuatan tersebut. Itu yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat. Jadi fungsi dari kata-kata niat, amal-amal sesuai dengan niatnya, menentukan tujuan dari amalan tersebut. Dan yang kedua, menentukan jenis perbuatan tersebut. Saya beri contoh, sesungguhnya amalan sesuai dengan niatnya, niatnya ditujukan untuk siapa? Apakah sholatnya untuk Allah atau sholatnya untuk manusia? Ya, niatnya ditujukan kepada siapa? Kemudian penentuan niat, amal-amal sesuai dengan niatnya, fungsinya adalah untuk menentukan jenis amal ibadah tersebut. Seperti misalkan sholat, ini sholat wajibkah atau sholat sunnahkah? Maka sesuai dengan niatnya. Mandi junubkah atau mandi hanya mendinginkan badankah? Ini sesuai dengan niatnya. Itu yang dimaksud. Jadi innamal a'malu binniyat, di situ ada dua fungsi niat. Yaitu amalan tersebut dimaksudkan untuk siapa? Yang kedua, menentukan jenis amal perbuatan tersebut. Paham ya? Ini Bapak Ibu. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, ini lari kepada si pelaku perbuatan. Kalau tadi innamal a'malu binniyat, lari kepada amalan itu. Kalau hadis ini, penggalan hadis ini, sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini berarti untuk si pelaku, si pelaku perbuatan tersebut. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya, hijrah artinya berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Dan hijrah yang dimaksud di sini adalah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Barang siapa yang berhijrah karena niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka niscaya hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya sesuai dengan niatnya. Seperti yang saya ungkap tadi, niat itu fungsinya salah satu menentukan apa? Menentukan apa? Tujuan, tujuan dulu. Yang kedua menentukan apa? Jenis amal perbuatan. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia ingin dapatkan, atau karena perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Di sini tidak disebutkan sesuai dengan maka hijrahnya karena dunianya, atau hijrahnya karena wanitanya, tidak disebutkan sebagai bentuk pencelaan. Hanya disebutkan talmihan isyarat, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Bodoh amat niatnya apa, sebagai bentuk pencelaan. Kalau niatnya bukan karena Allah, ya. Nah, ini hadisnya Bapak Ibu saudara-saudari. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahu. Artinya inilah yang disebut dengan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu bukan nama, Pak. Ya. Bukhari itu bukan nama, tetapi itu adalah nisbat kepada daerah Bukhara namanya. Bukhara itu adalah daerah di belakang sungai di Eropa sana, sekarang itu namanya Tajikistan. Ya, jadi ada tantannya itu. Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan dan semisalnya. Jadi Eropa tetapi Asia begitu. Eropa tapi Asia. Nama asli Imam Bukhari berarti apa? Muhammad. Ya, Bukhari itu adalah sandaran tempatnya. Seperti saya senantiasa berusaha memakai Ahmad Zainuddin Al-Banjari. menunjukkan saya dari Banjarmasin. Karena ustadz yang ada namanya Ahmad Zainuddin itu ada tiga. Kadang-kadang saya lagi asik-asik makan, ustadz kajian 5 menit lagi ya. Loh, kajian di mana? Di Jawa Tengah. Loh, saya di Banjarmasin. Ya. Oh, maaf, mohon maaf ustadz, ini Ahmad Zainuddin di salah tiga. Kaget-kaget saya. Ya, nah ini makanya bukan karena apa-apa, tetapi untuk membedakan. Dan boleh, dulu ulama-ulama dulu juga seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Kemudian dan diriwayatkan oleh Abul Husain Muslim. Ini yang disebut dengan Imam Muslim. Nama aslinya memang Muslim. Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, ya, dari Naisabur. Di dalam kitab sahih mereka berdua, yaitu yang dikenal dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua-duanya ini adalah dua kitab yang paling sahih yang ditulis oleh manusia dengan kesepakatan para ulama. Dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, itu hadis yang pertama. Baik, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyaratkannya niat dalam setiap amal. Tidak sah amal tanpa niat. Disyaratkannya niat dalam setiap amal. Tidak sah niat tanpa amal. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau seandainya ingin beramal, maka dia wajib niat. Kalau tanpa amal tidak ada niatnya, maka tidak kalau beramal tidak ada niatnya tidak sah. Puasa tanpa niat tidak sah, salat tanpa niat tidak sah. Sedekah tanpa niat tidak sah. Harus berniat dalam setiap amal. Ya. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini menunjukkan bahwa niat manusia di dalam amalnya berbeda-beda. Ada yang karena Allah, ada yang karena dunia. Niat manusia dalam amalnya berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, wa inna malikulli mri'in ma nawa. Setiap orang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan hijrah, berpindah kepada Allah dan Rasulnya. Karena disebutkan oleh Rasulullah sebagai bentuk pujian, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka niscaya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ustaz, zaman sekarang masih ada hijrah tidak? Kalau hijrah yang dimaksud berpindah dari Mekah ke kota Madinah, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Siapa yang menjawab saya kasih hadiah. Hah? 100 ribu? Ustaz. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fathi." Duitnya udah ada. Nah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah." Itu dalil. Itu dalil. Siapa yang bisa menjelaskan dalil ini? Yang menjawab saya kasih hadiah lagi 100 ribu. Pertanyaan saya tadi adalah apa tadi pertanyaannya? Siapa yang bisa menjelaskan bahwa hijrah setelah hijrah ke kota Mekah, dari kota Mekah ke kota Madinah sudah tidak ada lagi? Kemudian Ustaz menjawab bahwasanya tidak ada hijrah setelah penaklukan. Itu jawaban perlu penjelasan. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang mau menjelaskan, saya kasih hadiah. Ah. Karena pada saat itu Mekah sudah tutup sehingga sudah menjadi negara Muslim, sehingga tidak ada hijrah dari Muslim ke Muslim. Apa arti futuh? Orang Indonesia harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sudah dikuasai oleh kaum Muslimin sehingga sudah menjadi negara Muslim. Iya. Jarang-jarang Ustaz bagi-bagi duit. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, gasan bulik kawa kayak gitu nih. Memang ada gasan bulik. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, jawabannya benar. Jadi, kenapa di dalam istilah hijrah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke kota Madinah? Karena setelah kota Mekah ditaklukkan dengan disebut dengan Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, maka pada saat itu kota Mekah sudah menjadi Diyarul Muslimin, tempat tinggalnya kaum Muslimin. Sedangkan hijrah berarti dari berpindah dari kampung kekafiran kepada kampung keislaman. Nah, sekarang tidak ada lagi. Kota Mekah sudah kampung keislaman. Maka disinilah letaknya buruknya orang-orang Khawarij yang mengadakan bom di kota Mekah. Mau yang dibunuh siapa? Semuanya Muslim. Ini buruknya orang-orang Khawarij yang ngebom di kota Mekah. Bahkan di sebelum masuk kota Mekah, ya, ditulis khasun bil muslimin, khusus untuk kaum Muslimin. Ya, khusus untuk kaum Muslimin. Dilarang untuk orang selain Islam. Berarti yang ada di dalam Muslim. Mau membunuh siapa? Berarti mereka mengkafirkan kaum Muslimin, sehingga mereka ngebom di Mekah dan juga di Madinah. Begitu juga. Kembali kita ke permasalahan kita. Nah, adapun jika yang dimaksud adalah hijrah, berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, maka itu sampai hari kiamat ada. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyah." Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Nah, itu ada. Baik. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini juga salah satu pelajaran yang kita bisa ambil darinya adalah hadis ini diambil darinya kaidah fikih. Kaidah fikihnya berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Nah, makanya nanti ada papan tulis ya. Al-umuru bimaqasidiha. Papan tulis itu selalu ada kalau saya ngajar, terutama malam. Saya tulis atau enggak saya tulis. Ya, ini nanti tadi mentang-mentang saya enggak pernah nulis tadi pagi, enggak diletakin sama mereka. Harus selalu ada. Ya. Karena kaidah itu harus ditulis sehingga bisa dibaca dan dihafal. Karena dia pakai bahasa Arab, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu sesuai dengan maksudnya, tujuannya, niatnya. Ya, itu kaidah di dalam agama dan kaidah agung, kaidah-kaidah fikih. Ya. Maksud dari kaidah ini, catat baik-baik, bahwa nilai dari amalan, nilai dari ucapan, dan nilai dari hukum-hukum berbeda sesuai dengan perbedaan niat. Itu maksud dari kaidah tadi. Nilai dari ucapan, nilai dari hukum, nilai dari perbuatan berbeda-beda sesuai dengan niat. Itu maksud dari kaidah fikih tadi, al-umuru bimaqasidiha. Contoh misalkan, saya beri contoh sekarang. Seorang penghafal Quran, apabila dia menghafal Quran, agar Al-Qur'annya nanti menjadi pemberi syafaat kepadanya, agar Al-Qur'annya nanti meninggikan derajatnya sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dengan tartil pelan-pelan sesuai dengan makhraj dan tajwidnya, dan naiklah. Jadi setiap ayat yang dia baca, dia naik. Setiap ayat yang dia baca, dia naik. Sesungguhnya kedudukanmu di akhirat sesuai dengan akhir ayat yang kamu hafal. Kalau tujuannya itu, maka berarti dia mendapatkan sesuai dengan tujuannya. Ya. Makanya kalau seandainya malas-malas menghafal, hafalannya cuma 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka sampai segitu saja kedudukannya nanti di akhirat. Karena hafalannya sedikit. Mungkin bisa ditambah surat Inna Atayna. Itu pun warisan TK. Ya, coba introspeksi, bahkan interogasi diri kita. Kita umur ini berapa? 60, ada yang 50, ada yang 40. Berapa hafalan Al-Quran kita? Kalau cuma hafal surat-surat pendek, ya, tanpa meremehkan surat-surat pendek tersebut, tetapi kalau cuma hafalan itu berarti ngapain aja selama ini? Maka dia mengatakan, ada ulum di Kuala Kapuas? Bukan tujuannya, bukan maksudnya. Ngapain selama ini hidup puluhan tahun, hafalannya cuma itu-itu saja? Ya, coba introspeksi diri. Dan saya berpesan nih, terutama yang umurnya baru 20-an. Ya. Maka hafal satu ayat, sehari satu ayat. Niscaya nanti 20 tahun yang akan datang, 40, dia hafal Quran seluruhnya. Coba. 1 tahun 365 hari. Oke. Okay. Kemudian jumlah ayat dalam Al-Qur'an 6200 sekian. Berarti 300 600 sudah. 300 berapa? 1200. 1200 ya. Kali berapa? Kali berapa? Kali 5. 1, 2, 3, 4. Ya. Sekitar tidak sampai 20 tahun. 20 tahun lah. 20 tahun selesai. Masa satu ayatnya bisa sehari semalam? Satu ayat. Alif, Lam, Mim. Itu kan satu ayat itu. Masa gak bisa? Satu ayat. Ya, umurnya 21 hari satu ayat. Ini saya hafal Quran. Apalagi yang baru belasan, sweet 17, 17-an tahun, 19-an tahun. Ya, hafal dari sekarang satu ayat, satu hari satu ayat. Ini saya hafal insyaallah. Nah, beda hal kalau seandainya orang menghafal Al-Qur'an karena ingin dikatakan sebagai hafil. Ingin dikatakan sebagai ahli baca Quran. Nah, ini nanti di akhirat bukannya Al-Qur'annya mendapatkan syafaat, memberikan syafaat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaqulul Qur'an ya Rabbi mana'tuhu an-nawma bil-lail fashaffi'ni fi. Wahai Rabbku, aku larang dia, aku tahan dia untuk tidur di malam hari agar membacaku. Ini menunjukkan bahwasanya waktu baca Quran memang malam. Waktu murajaah Al-Qur'an malam, bukan murajaah Facebook. Ya, malam dia bacanya. Malam. Aku tahan dia untuk tidur di malam hari untuk membaca. Maka berikanlah syafaat, ampunilah dia maksudnya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-umur bi maqasidiha. Segala perkara sesuai dengan niatnya. Yang satu dia menghafal karena ingin dapat syafaat, yang satu ingin dikatakan sebagai orang ahli baca Quran. Maka saya sering mengatakan, ya, yang dalam menghafal-hafal Quran, hafalan Quran bukan tujuan, tetapi dia adalah salah satu sarana untuk bisa mengamalkan. sebagaimana perkataan Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, ulama tabi'i yang mendapatkan gelar Abidul Haramain, beliau mengatakan inna allaha anzalal quran liyu'mala bih fattakhadhan nasu kira'atahu amala. Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan hukum-hukumnya, halal haramnya, tetapi manusia menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalannya. Paham gak katanya? Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan, tapi yang ada manusia baca Quran menjadikan bacaannya sebagai amalan. Nah, ini kan gak sesuai dengan tujuan. Nah, semoga bermanfaat. Cukup kiranya Bapak Ibu saudara-saudari yang digunakan oleh Allah. Sudah jam 8. Jam 7. Gaya-gaya aja ini. Ah, ada pertanyaan? Nah. Pertama saya minta maaf kan, kalau terlambat ya. Jazakallah khair. Kemarin ataupun akhir-akhir ini kan banyak anak-anak muda yang minum-minum koman, terus meninggal. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses dari pemandian, pemakaman sampai penyewaan tadi itu untuk kaum muslimin? Karena supaya yang terjadi hal-hal yang tidak teringini. Masih. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan kecanduan minuman keras, maka dia masih Islam, masih Muslim. Berarti selama dia masih Muslim, maka dia dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak ada dosa yang mengeluarkan orang dari keislaman kecuali kesyirikan, kekafiran, dan kemunafikan i'tiqadi. Ya, maka pada saat itu dia muslim, tetapi dia berlaku dosa besar dan tetap dilaksanakan pengurusan jenazahnya layaknya seorang muslim. Ya, cuma pemimpin ataupun ulama yang di segani boleh untuk tidak menyalati akannya. Paham ya menyalati? Itu bahasa Indonesia yang benar. Menyalati akannya. Boleh. Sebagai bentuk jazran. Sebagai bentuk pelajaran keras. Bagi yang lainnya agar tidak berulang. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal syariat tentang salat jenazah terhadap orang yang meninggal dalam keadaan berhutang, beliau mengatakan hal alaihi dainun. Setiap kali jenazah didatangkan di hadapan beliau, beliau bertanya, "Apakah si jenazah ini punya hutang?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Iya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala sahibikum." Kalau begitu salat di jenazah kalian. Aku tidak mau salat. Maka boleh di sini pemimpin atau orang yang saleh, yang dikenal, yang berkarisma untuk tidak mensolatnya sebagai peringatan keras untuk kaum muslimin agar tidak mengulangi. Wallahu a'lam. Nah. Adapun orang-orang Khawarij, mereka tidak mau mensolati. Karena mereka anggap itu kafir, mati dalam dosa besar. Orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, khalidun mukhalladun finnar, kekal abadi di dalam neraka. Nah, kita bukan orang-orang Khawarij. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menjamak sholat maghrib ke isya karena suatu keperluan mendesak yang susah sekali untuk ditinggalkan, dan keperluan ini sifatnya berulang setiap minggu. Jazakallahu khair. Apa yang dimaksud dengan mendesak dulu? Apakah kalau tidak menjamak mati cacat? Ya, ini betul ya. Kalau seandainya itu ya boleh. Dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina salatain adh-dhuhri wal 'ashri min ghairi maradin wala safarin wala khawfin. Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dan asar karena sakit atau safar atau takut. Ya, takut itu bisa karena hujan, angin kencang, ataupun peperangan atau yang semisalnya. Maka ini menunjukkan boleh menjamak ketika dalam keadaan diperlukan bahasanya. Diperlukan itu ada dua macam. Yang pertama darurat atau disebut dengan mendesak. Dan pengertian mendesak adalah sebuah keadaan yang apabila seseorang manusia sampai padanya, maka dia kalau tidak mengerjakan itu akan mati atau cacat. Namanya darurat. Di dalam agama Islam ada namanya keadaan mendesak atau ada namanya hajiat. Hajiat diambil dari kata-kata hajah, yaitu karena keperluan. Hajat artinya adalah sesuatu keadaan yang apabila manusia sampai padanya maka dia akan sangat sulit. Sangat sulit, maka pada saat itu boleh dia mendesak. Tapi kalau seandainya yang dimaksud dengan kata mendesak di sini seperti ada kondangan, kondangan banyak, ya sampai sore sih berkawinan, maka pada saat itu atau keperkawinan, kewalimatul urus, ke resepsi pernikahan, ini tidak, ini bukan keadaan mendesak. Ya, ini bukan keadaan mendesak. Jadi termasuk apa sih? Apa dulu yang dimaksud mendesak? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh berkurban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal? Tidak ada wasiat sebelum meninggal. Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal ada tiga macam. Yang pertama, apabila yang meninggal tersebut mewasiatkan sebelum meninggalnya agar hartanya dikurban, dijadikan hewan kurban dan disembelih. Hewan kurbannya pada waktu Idul Adha, maka ini wajib dikerjakan jika memang ditinggalkan hartanya, ya wajib dikerjakan wasiatnya. Kemudian yang kedua, berkurban atas nama orang yang meninggal, yaitu orang yang meninggal tersebut dia meninggalkan harta dan dia niatkan untuk berkurban, bukan wasiat, tapi dia niatkan. Tetapi sebelum berkurban sudah meninggal duluan, maka ini dianjurkan untuk juga dijadikan hewan kurban sesuai dengan niatnya. Nah, yang ketiga adalah apabila seorang yang tidak berwasiat, tidak juga meninggalkan uang, harta untuk berkurban, maka pada saat itu tidak ada kesunahan untuk berkurban atas orang yang sudah meninggal dalam keadaan yang ketiga ini. Misalkan ada orang bilang, Ustaz, tahun ini saya berkurban atas nama kakek saya, tahun kemarin bapak saya, tahun sebelumnya ibu saya, ya tahun depan Ustaz atas nama nenek saya, tahun depan lagi atas nama buyut saya, tahun depan lagi atas nama biyut saya. Nah, ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, tetapi kata Syekh bin Baz, kalau ada orang yang melakukan seperti ini, maka ya, maka semoga ya, kurbannya dinyatakan sebagai hewan kurban tetapi atas nama dirinya. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika melakukan amalan kita berniat karena Allah, seiring waktu kita futur dan terbesit niat lain, bagaimana hukumnya Ustaz dan adakah dalilnya? Maka jawabannya, ini adalah niatnya terpengaruh dengan niat lain. Maka apabila awalnya niatnya karena Allah, kemudian yang ke saat dia beramal ibadah datang niat lain karena ingin dipuji manusia, karena ingin mendapatkan nikmat dunia, riya atau sum'ah atau ujub, maka pada saat itu dilihat apabila dia membiarkan niat lain tersebut terus ada di dalam dirinya, maka tidak sah amalnya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal dan dia menyekutukanku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan amalnya. Tidak terima oleh Allah. Jadi kalau seandainya dia dari awal niatnya karena Allah datang calon mertua, mertua, ya, malam itu hendak melamar, kemudian di berubah niatnya, ya, agar dilihat oleh calon mertua, kemudian badannya mulai miring-miring gara-gara sholat ingin dilihat oleh calon mertua, maka pada saat itu kalau dia biarkan itu batal sholatnya, atau bukan batal, batal pahala sholatnya maksud saya. Tapi kalau seandainya dia lawan, maka senantiasa tidak batal pahala sholatnya, bahkan dia dapat pahala melawan apa yang ada dalam hatinya. Nah, seperti itu ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa orang-orang dahulu zaman Nabi atau setelahnya bisa membuat hadis palsu atau dhaif? Apakah mereka tidak takut akan siksa Allah? Maka jawabannya, yang jelas yang membuat hadis palsu bukan para sahabat, bukan para tabi'in, bukan para tabi'ut tabi'in, tetapi orang-orang setelahnya. Dan ada beberapa sebab. Salah satu di antara sebabnya adalah politik, ekonomi, ya. Misalkan ekonomi, orang yang jualan terong tidak laku, maka dia bikin hadis palsu tentang terong. Siapa yang makan terong maka tidak akan sakit perut selamanya. Nah, ini makanya para ulama ketika membicarakan di dalam ilmu mustalah hadis, salah satu penyebab hadis palsu adalah ekonomi dan politik, menjilat para pemimpin, ya. Nah itu, wallahu a'lam. Apakah mereka tidak takut kepada Allah? Takuni mereka. Takutkah kalian kepada Allah dan siksa Allah? Wallahu a'lam, belum kada tahu juga itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon diberi sedikit penjelasan rangkuman tentang kajian menikah adalah sunnah waktu di Masjid Imam Syafi'i kemarin. Kajiannya 1 jam setengah. Rangkuman sedikit tidak cukup. Silakan tonton kajiannya. Banyak poin-poin yang saya sebutkan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya kajian itu adalah menyemangati para jomblo yang belum menikah sehingga tidak menjadi jomblo ngenes jones, ya, cepat-cepat menikah, itu intinya. Mohon penjelasan tentang melafadzkan niat dalam wudu, sholat dan lainnya, apakah ada dalilnya? Belum ada dalilnya, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat dari mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya belum ada dalilnya, ya, belum ada dalilnya. Jadi yang lebih benar adalah berniat di dalam hati. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan wa mahalluhal qalbu bil ittifaq. Tempat niat itu di dalam hati dengan kesepakatan para ulama. Ya, wallahu a'lam. Dan kalau seandainya niat dengan lisan tidak perlu, karena kita tidak perlu untuk memberitahukan niat kita kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "At'allimunallaha bidinikum." Apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah tentang amalan kalian? Enggak perlu. Allah Maha tahu. Ya. Saya berniat usolli fardhal maghribi. Saya berniat salat wajib maghrib 3 rakaatin, 3 rakaat. Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, adaan imaman lillahi ta'ala, mengerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, fil masjidin nur, di masjid an-nur, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, hari Jumat malam, malam ke-6 bulan Dzulhijjah, 1439 Hijriah. Lengkap sudah tak? Belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan para ikhwah, sholat diwajibkan oleh Allah 12 tahun atau 2 tahun sebelum Nabi berhijrah. Berarti Nabi Muhammad SAW sholat 5 waktu itu 12 tahun. 12 tahun per hari 5 kali. Per bulan 150. Per tahun 1.800. Ya. Kali 12. Begitu banyak beliau sholat, tetapi tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan tentang usolli. Kenapa kita mempertahankan pendapat yang belum ada dalilnya? Maka terimalah penjelasan ini. Dan hadis-hadis tentang sholat begitu banyak dan begitu rinci. Jenggot Nabi bergerak itu diceritakan ketika sholat. Tetapi belum, masa niat yang paling utama di dalam sholat belum ada hadisnya satupun. Maka sadarlah dan terima dengan lapang dada. Apa sulitnya menerima dengan lapang dada bahwa itu belum ada contohnya, hadisnya, dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan di dalam hati. Apa yang biasa diucapkan, letakkan di dalam hati. Itu sudah mencukupi. Ya. Nah, ini para ikhwan. Lalu Ustaz, ulama-ulama kita dahulu bagaimana? Anda tidak dituntut untuk mengikuti seorang pun, wajib diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Kitab-kitab apakah yang perlu menjadi pegangan bagi setiap muslim dalam ibadah dan bermasyarakat selain Al-Qur'an dan hadis? Ihya Ulumuddin, apa ini? Durratun Nasihin, Asbabun Nuzul, Kitab Fadilatul Amal dan sedekah, mohon penjelasannya. Bapak Ibu saudara-saudari, kitab yang paling utama dipegang adalah Al-Qur'an. Kemudian hadis-hadis, kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Itu kitab-kitab. Pelajari itu. Itu sudah cukup. Ya, pelajari itu. Itu sudah mencukupi, wallahu a'lam. Saya mau bertanya bagaimana tindakan kita kalau di tempat tinggal kita ada pengajian yang condong ke NII. Maka jawabannya, sebelumnya saya ingin mengingatkan, jangan nyebut merek di pengajian saya, ya, agar tidak menjadi ricuh, agar tidak menjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Tapi sebutkan perbuatannya, lalu kita timbang dari Al-Quran dan hadis, ya. Yang jelas saya ingin mengatakan bahwasanya pengajian yang tidak ada sesuatu yang disembunyikan padanya di dalam masjid, bisa dihadiri oleh siapa saja, kitabnya jelas, rujukannya jelas, maka itulah yang patut untuk diikuti. Adapun pengajian yang sembunyi-sembunyi, ya, di rumah seseorang tersembunyi, kemudian yang ikut orang-orang tertentu yang sudah berbaiat, yang lain tidak boleh ikut, maka ini pengajian perlu dipertanyakan apa yang dipelajari, ya. Makanya pengajian-pengajian di masjid kemudian bukunya jelas apa yang dibaca, bisa dipertanggungjawabkan. Seperti Arba'in Nawawi, semuanya hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Dan saya berpesan jangan menyebut merek di majlis saya. Ya, sehingga kita tidak masuk ke dalam perkataan-perkataan yang tidak layak. Penentuan hari Id tahun ini berbeda dengan antara Indonesia dan Saudi. Bagaimana pelaksanaan puasa Arafahnya? Maka yang di Indonesia ikuti apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Ya, ikuti apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Karena itu yang berjalan selama ini dari mulai zaman para sahabat sampai sekarang. Itu yang berjalan selama ini. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bertanya kepada orang yang baru datang dari negeri Syam, Abdullah bin Abbas di kota Madinah, Wahai kalian yang baru dari negeri Syam, kapan kalian berpuasa? Maka malam Jumat. Kami berpuasa malam Jumat. Dan Muawiyah radhiyallahu anhu pun berpuasa malam Jumat. Kata Abdullah bin Abbas, tapi kami di Madinah berpuasa malam Sabtu karena baru melihat hilal, dan kami akan terus berpuasa malam Sabtu sampai menyempurnakan jumlah hari puasa tersebut. Jadi mulai dari zaman para sahabat sudah berbeda memang. Setiap negara, setiap tempat memiliki tempat masing-masing, memiliki penglihatan masing-masing. Dan Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu yawma tasumun wal-fitru yawma tuftirun wal-adha yawma tudhuhun. Puasa pada hari kalian berpuasa seluruhnya, dan berhari raya Idul Fitri pada hari kalian berhari raya seluruhnya, dan hari raya Idul Adha pada hari kalian berhari raya Idul Adha seluruhnya. Maka yang menentukan seluruhnya di situ, di sebuah tempat, tempatnya yaitu masing-masing. Adapun yang pendapat, yang berpendapat bahwasanya puasa hari Arafah ada erat kaitannya dengan tempat, yaitu wukufnya kaum muslimin haji di Arafah, maka kita katakan puasa hari Arafah itu erat kaitannya dengan hari Arafah, bukan tempat wukuf. Karena Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, harinya, bukan wukufnya. Maka sesuai dengan penanggalan yang sudah dilihat oleh orang yang melihat. Dan alhamdulillah di negeri ini pemerintah kita menerapkan sunnah Rasul dalam menentukan awal bulan Hijriah, yaitu dengan hilal. Tetapi sekali lagi ini khilaf, silang pendapat di antara para ulama, dan saya menguatkan pendapat yang saya sebutkan tadi, dan saya menghormati pendapat yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.